mengenang nasib diriku, teringat masa yang lalu, cintaku dekat selalu. Tapi kini ia pergi, tinggalkan seorang diri. Tapi kini ia pergi, tinggalkan seorang diri. Termenung setiap hari, hatiku rasa berduri. Termenung setiap hari, hatiku rasa berduri. My God, my God, my God, my God. Mengenang sedih dan rindu, aduhai pilu hatiku, mengenang sedih dan rindu. Tiada tempat mengadu, hatiku merasa pilu. Tiada tempat mengadu, hatiku merasa pilu. My God.